bisa jadi pemimpin yang peduli kepada kepentingan umat, kepada kepentingan umat Islam. Nalam ya sambil hamil mukminin kalian dengan perhatian terhadap kepentingan orang mukmin, maka dia bukan termasuk daripada golongan tersebut, daripada golongan orang mukmin tadi. Jadi semoga tersebut hal-hal tersebut menjadi perhatian kita bersama. Selanjutnya marilah kita lanjutkan pengajian kita pada hari ini. Kita akan melihat bagaimana guru-guru kita tentunya sesuai dengan apa yang kita bahas pada pagi ini, pagi hari ini, yaitu mengenai niat yang baik dan keikhlasan karena Allah Taala. Saya minta pada guru kita Ki Haji Bedowi. Kita minta kepada Ustaz Salim, Salim Nahi untuk memberikan tambahan ilmu yang kepada kita. Pada Ki Salim, waktu juga silakan. Maaf pada Ibu Dewi, mungkin setelah beliau, pada waktu kita dengar nasihat daripada Ibu Dewi dan grup yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La yasriku su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Lintawli wal-ala. Wa salatu wa salam. Ala sayyidina Muhammadin. Khatamir rusul wal-anbiya. Wa ala alihi wa ashabihi al-atqiya amma ba'd. Farabi sarahli sadri wa yasirli amri wa ahdi qalbi wa sabbit lisani. Bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wa al-futuh wa al-rusuh wa tawbat al-nasuh wa salah al-jasadi wa al-ruh. Allahumma salli ala nuri anwar wa sinu asrar wa tiriyatin aghyar. Bisa'i bagi yazar sayyidina Muhammadin ya bukta wa alih al-adhar wa sahabi al-akhiyar adada ni'amillahi bu'ibbalim. Segenap hadirin, hadirat bapak ibu remaja, adik-adik yang berbahagia, khusus guru kita semuanya, orang tua kita, Adzimillah Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Hafi, beserta seluruh keluarga besar putra-putra Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Hafi, mata'an Allah di dunia hajihim. Mudah-mudahan guru kita selalu dengan tekwal api dari Allah Ta'ala, diberikan semangat yang tinggi untuk dapat kita ikuti jejak langkah beliau. Amin ya rabbal alamin. Guru-guru kita Al-Habib Intan bin Omar bin Salim bin Intan Al-Habib Ahmad Sarif bin Omar bin Salim bin Intan dan banyak lagi para habib ulama yang mohon maaf kami tidak sebutkan namanya satu persatu. Namun demikian dengan hormat dan takzim saya, dengan harapan dengan mudah-mudahan para ulama dan guru-guru kita para habib dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Ta'ala, dan diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang berbahagia, pada pagi hari ini kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari semenjak tumbuh pagi hari, kita diguyur dengan hujan tidak besar, tapi cukup lama. Tapi dengan iman yang kuat, dengan keinginan yang sungguh, alhamdulillah pada kali hari ini kita sampai di Majlis Taklim kita pada Salim Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Hafi yang sudah berjalan sekian hampir 100 tahun lebih kita mengikuti taklim daripada orang-orang tua kita. Tadi guru kita Al-Habib Ali bin Abdurrahman menyampaikan bab tentang niat dan ikhlas. niat di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan hal yang penting. Aniyah matiyah, itulah makal ulama mengatakan niat itu merupakan kendaraan kita. Kalau niatnya baik, insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang baik. Kemudian disertai dengan keikhlasan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan-amalan yang baik, seperti katakanlah sholat, seperti yang namanya haji, umroh, hadir pengajian, baca Quran, dan lain-lainnya, yang mulai sebagainya, tanpa didasarkan dengan niat yang baik, tidak disertai dengan keikhlasan, itu belum dikatakan amal soleh. Amal yang baik ini, hadirin, bisa dikatakan amal soleh kalau di situ ada niat yang baik, yang di situ ada ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ulama mengatakan bahwa orang yang ingin besok mendapatkan cahaya dalam kuburnya, mereka harus melewati 7 perkara. Pertama, jalan al-ikhlas beribadah. Jadi semuanya kita ingin tuh kira-kira mau enggak besok kuburannya jadi terang? Mau apa enggak? Kuburannya sedikit, kuburan itu sempit, gelap, dan sebagainya. Ada orang di zaman Al-Imam Junaid al-Baghdadi, ada anak muda bilang begini, saya kalau punya duit yang paling enak, presiden mobil yang termewah, mobil yang termahal, saya mau keliling dunia dengan mobil mewah saya. Kata anak muda tadi, padahal gak punya duit, kalau punya duit. Kalau punya duit, mau beli mobil yang mewah. Mau beli dunia dengan mobil mewahnya. Kata temennya, kalau saya punya duit, saya mau beli ialah apartemen. Sedikit ialah gedung-gedung yang indah. Saya akan kontrakan semuanya. Kalau punya duit, padahal yang dipotek. Yang satu lagi dia, saya kalau punya duit, sementara perempuan yang cantik-cantik, yang montok-montok, saya akan nikmati semuanya dengan duit saya, kalau punya duit. Padahal, bokeh. Jadi semuanya kalau punya duit, yang enak, begini, begini, begini. Al-Imam Junaid al-Baghdadi, betul kan? Jadi saat daripada anak-anak muda tadi, beliau mengatakan, kalau saya, yang paling enak ialah masuk ke dalam kubur, ialah Aminah bin Azan al-Qadri. Kalau saya paling enak masuk ke kubur, di situ kuburan menjadi cahaya. Perang kuburan dan aman daripada azab kubur, itu yang paling enak. Itulah hati yang paling enak itu. Kalau sudah masuk kubur, terasa nikmat, bercahaya. Itu kuburan kita. Diterangi, kemudian masuk kafe, sejuk, menjadi rodo, menteri hasil jenak. Dan itu, kata ulama bahwa siapa orang yang ingin kuburnya menjadi terang, ialah harus memiliki 7 perkara ini. Pertama ialah al-ikhlas dalam ibadah. Pertama ialah ikhlas dalam ibadah. Hadirin, ikhlas dalam ibadah ini akan menjadi kuburan kita yang ialah terang dan bercahaya. Ibadah bukan saja sholat. Sholat memang ibadah. Yang lain pun ibadah, baca Quran ibadah. Termasuk kita tadi katakan bahwa besok tanggal 9 April ini merupakan ibadah. Umat Islam jangan golput. Pak, umat Islam besok jangan golput. Kalau golput berarti kita menangin mereka. Di sini ketentuan umat Islam menentukan. Pilih ya orang-orang yang memang cinta kepada agama, cinta kepada ulama, cinta kepada Islam. Itu kewajiban kita dalam penentuan. Jangan sampai kita menyesal besok. Nyesalnya 25 tahun besok. Besok kita tentukan nasib umat Islam dalam diri kita, dalam keluarga kita. Ini merupakan ibadah. Jangan golput, berapa? Jangan. Dan jangan salah pilih. Kalau salah pilih, saudara-saudara, kita akan menangis. Akan menangis selama-lamanya. Besok penentuan hadir. Ini bagian ibadah pada Allah Ta'ala. Kita semata-mata ikhlas. Kita tidak mendapatkan uang, tidak mendapatkan hadiah dari siapa-siapa, semata-mata kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari ibadah, al-ikhlas fi ibadah. Ikhlas kita dalam beribadah. Sebab kalau ibadah mengerjakan dengan keikhlasan, saudara-saudara, mau tidak mau, amalan-amalan kita tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya guru saya sering katakan, para dai hendaknya baca kisah yang sekarang terbaca ialah Al-Mal Kaibinia. Baca ialah karangan-karangan Imam Ghazali. Di situ kita saudara-saudara belajar. Di situ kita dibersihkan hati kita. Supaya apa? Dalam berdakwah harus ada niat yang baik dan harus ada niat keikhlasan. Tanpa itu semuanya nol kita saudara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai kalau kita meratil kemudian ada seorang yang matinya saudara ialah membela agama Islam. Ialah berperang melawan orang-orang kafir saudara-saudara. Setelah tutup mata, Allah katakan, hai malaikat, lempar orang ini ke dalam api neraka. Masya Allah. Orang yang mengatakan, ya Allah, tak membela agamamu, ya Allah. Saya mati dalam pertempuran membela agamamu, ya Allah. Allah telah katakan, kazabta, al-bohong, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Oh, maju ke medan perang. Bukan semata-mata membela agamaku, kata Allah Ta'ala. Tapi kau semata-mata, ialah supaya dianggap, ialah orang yang paling berani, orang yang paling gagah. Ini sudah penyakit yang ada dalam diri kita semuanya. Makanya Al-Imam Al-Ghazali mengarang kitab yang namanya Maraqil Ubudiyah, di situ kita baca. Supaya apa? Supaya kita saudara-saudara dalam melangkah berdakwah, dalam melangkah beribadah, niat yang baik, niat yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menjalankan ibadah apa saja yang diterangkan oleh Abu Ali tadi dengan ikhlas semata-mata karena Allah Ta'ala, nanti ada hasilnya dan banyak manfaatnya. Saudara, saudara Bismillah, Bismillah Sharif, tidak patut untuk saya berbicara panjang-panjang, hanya sedikit saja hari, saudara-saudara, manfaatkanlah waktu yang berharga ini. Besok tanggal 9 April, itulah ketentuan untuk umat Islam. Kalau kita salah, saudara, kita akan menyesal untuk selama-lamanya. Yang kemarin saja kita, masya Allah, sudah menyesal. Dia milih siapa? Umat Islam, kebanyakan hadirin. Mereka yang ikut, ialah langkahnya ulama. Mereka tinggalkan jalan ulama-ulama, saudara-saudara. Ketahuilah, kata Nabi, nanti ialah manusia yang dirungga dengan bukohan, warhukama. Mereka nanti lari daripada ulama-ulama. Mereka lari daripada bukohan. Kalau orang sudah lari dari ulama, mereka tidak mau lagi dengar kata-kata ulama. Nanti kata Nabi ialah, mereka akan dibuji oleh Allah Ta'ala dengan tiga ujian yang berat. Yang pertama nanti katakan ialah, ya Allah, ialah min kasih. Allah angkat berkah dari usaha mereka. Mereka kerja, kerjanya tidak berkah. Mereka usaha, usahanya tidak berkah. Mereka dagang, dagangnya tidak berkah. Kenapa? Mereka jauh daripada ajaran ulama-ulama kita. Yang kedua, kata Nabi Allah, nanti mereka ialah dikirim oleh Allah Ta'ala pemimpin yang boleh, pemimpin yang biasa, pemimpin yang tidak kenal kepada agama, pemimpin yang tidak kasih hormat kepada ulama. Ini, saudara-saudara, berada jauh daripada ulama-ulama kita. Yang ketiga yang berbahaya ialah yang ujung nabi dunia dari iman. Orang kalau jauh dari ulama, jauh dari para ulama-ulama kita, nanti kata Nabi, ya ujuna, ya minat dunia, ya dari iman. Mereka keluar dari dunia tanpa membawa iman. Buat yang bilang, mari saudara-saudara, yang terdengar, ucapan nasihat fatwa dari guru Al-Hafiz Abdul Rahman Al-Hafiz, kita ikuti langkah beliau, ikuti jejak beliau, insya Allah kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.